Mekah pakai pengantin perempuan ambil wudu, lepas tu dimekahkan. Kemudian pengantin tersebut mengerjakan solat bila masuk waktu dalam Mekah tu. Sah tak solat? Ha. Bila nak kahwin, nak nikah, ada majlis, pengantin pun pakai Mekah. Ya? Ha. Sebelum dia pakai Mekah. Tak boleh lah. Nak kata guana makcik ni bakal orang lelaki pula tukang solat anak makcik. Eh tak apa, dia jenis lembut gitu. Lembut lah, tak kerah lagi. Kan dia kerah kan? Tak boleh. Faham tak? Jadi lepas pada ambil wudu, pengantin pun pakai mekak. Lepas pakai mekak, masuk waktu zuhur, dia semayang dengan mekak, tu sah tak? Itu soalan dia. Jawabnya, yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Bila sah? Jikalau dalam keadaan mekak seperti biasa. Dia pakai air sendok, orang kan dia banyak kan? Waktu kali lagi, ingatlah bila kahwin, kena beli tu alat-alat dia tu. Kakak-kakak pomeng. Orang ni pomeng tau. Pomeng dia ada kakak tau. Ada kakak dia. Yang paling banyak kakak perempuan. Bagian bulu mata dengan cik askering. Bagian solek itu. Bagian pasir. Bagian ni. Bagian kuning. Pulek-pulek sungguh. Jadi so, kerana alat makeup itu bukan najis. Tetapi kalau dia lama bedok yang najis, tak sah semayang. Jadi kalau mekak yang suci, tak ada masalah. Kerana dia telah mengambil wudu. Boleh masa pakai mekak, masih nak solat. Yang tak boleh pakai mekak yang tebal, lepas tu ambil wudu. Kerana wudu tak sampai ke pipi, tersakup dengan lemak yang ada dalam mekak. Kerana mekak yang banyak digunakan produk di Malaysia, dibuat daripada sayur dengan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit buat ricu. Boh di mulut bini kita. Tu yang jadi bleber tak mau. Soalan seterusnya. Bangga saya sebab ustaz jawab soalan saya. Jadi kira komputer dah tu. Waktu solat Jumaat, kalau kita datang lambat, tak sempat dengar khutbah, sah tak solat kita? Tapi dia bubuh dah datang, bangga pasal kita jawab. Oleh kata mu kata mu bangga gitu, aku tak mau jawab. Baik. Dia mari semayang Jumaat, tak tahu dengar khutbah, sah tak semayang Jumaat dia? Sah kalau dia semayang Jumaat. Tapi kalau tak tahu dengar khutbah, lepas tu dia pun balik terus, tak sah semayang. Jadi hukumnya walaupun kita tak tahu dengar khutbah, sah semayang Jumaat. Kalau kita ada uzur, maka dapat kelebihan lagi. Tapi kalau sengaja mari lambat, maka sedikit sangat pahala, iaitu pahala sembahyang Jumaat sahaja. Tak dapat pahala ampun selama seminggu yang disyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Tak, iaitu mendengar khutbah. Orang yang dengar khutbah awal sampai akhir dapat diampunkan dosanya selama satu Jumaat. Soalan seterusnya. Bagaimana kalau kita nak senyum sama walaupun kita hadapi kesusahan? Dia soalan pelik kau soalan. Dia kata kalau macam mana kita nak senyum sama? Sama ni tak ada sama. Lalu. Faham tak orang KL? Senyum ke? Sama ni bahasa Terengganu lah. Bahasa Terengganu. Sini sentiasa. Orang putih nak pergi Terengganu jadi sok ma. S-O-C-K-M-O-R-E. Sok ma. Dia asal bahasa Terengganu. Sok ma. Sok ma ni macam mana nak senyum selalu? Kita bukan dah boleh nak cakap KL. Boleh. Tapi kita nak cakap Terengganu juga. Kalau cakap KL, bukan saya tak tahu. Sebenarnya saya takut orang buat dia kata macam mana nak selalu senyum masa kita susah pun? Jawabnya, senyum dua. Senyum pada mulut, senyum pada hati. Yang susahnya ketika susah ialah hati senyum. Yang senang sekali, mulut senyum. Kerana kalau kita time senyum, kita nak buat mulut senyum boleh tak? Mudah sangat kerana mulut senyum. Nah, bibir dan mulut kita boleh buat gerakan senyum. Tapi adakah hati kita senyum juga? Belum tentu. Biasanya orang yang melalui suatu musibah, hatinya tidak senyum. Walaupun dia boleh buat mulut. Jadi soalan kalau nak mulut senyum tu kalau mudah. Siapa-siapa pun boleh senyum. Kerana Tuhan buat jenis manusia ni, jenis muka dia boleh buat muka gembira. Nah, walaupun dia berjumpa kita, dia ada masalah dengan isteri, dengan anak, dengan saudara mara dia. Tapi dalam lakonan tu dia mampu lagi senyum. Kerana dia adalah pelakon budak sangat untuk senyum. Tapi hati payah kita nak senyum. Tak, masih kita tengok, bolehlah. Tak, bila Tuhan itu musibah pun hati rata dan sebagainya. Tapi bila datang musibah sungguh, payah hati kita nak terima juga. Sebab hati payah kita nak terima. Soalan sebelumnya, terangkan sunnah Nabi dalam bertunang. Ada sunnah dalam bab bertunang melainkan sedikit. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, aku ni berkenan dengan seorang perempuan. Nabi kata, mungkin kabur. Jangan berkenan saja dia. Dikabur ke keluarga dia atau kabur ke dia? Cemek. Saya nak ambil awak jadi isteri saya. Itu panggil meminang. Itulah seberengkasnya saya. Begitu juga peminangan Siti Khadijah kepada Rasulullah melalui wakil Ja'far radhiyallahu anhu. Begitu juga peminangan Aisyah melalui bapaknya sendiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan rekah-rekah tadi. Cuma simple dalam Islam. Nyatakan hasrat untuk meminang. Dalam telefon ke, bagi dipanggil meminang. Pihak lelaki kata dalam telefon, saya nak ambil awak jadi isteri saya, itulah meminang dalam Islam. Cuma datang adat Melayu lebih, maknanya lebih sempurna. Semua orang tua main silap mata sikit. Soalan seterusnya, apa pandangan ustaz tentang penggunaan kalimah Allah kepada yang bukan Islam? Ni masuk malam ni soalan yang ke 180 kali jawab dah. Pening dah kepala soalan ni. Dengar molek-molek. Diturunkan kitab 4 buah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran. Semuanya sebut nama Allah. Setelah ditukar akan kitab-kitab tadi oleh tangan-tangan yang jahat, Taurat diubah, Injil diubah, masih lagi setengahnya ada sebut nama Allah. Dan setengahnya ditukar. Contohnya nama Nabi Isa sudah disebut sebagai Yesus. Allah disebut sebagai Haleluya, disebut sebagai Masiah dan seumpamanya. Maka ulama-ulama telah pun menjawab lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di zaman Imam Haramain rahimahullahu ta'ala, bahawasanya orang kafir boleh menyebut lapas-lapas kalimah Islam. Orang kafir dia bersih. Cing dia bersih. Kedah basikal Cina. Dia berkata alhamdulillah. Maka orang Islam tak payah marah. Kita jalan-jalan pula tengok orang putih, orang kafir, Kristian. Nah, dia tengok budak jatuh dalam lokang. Nah, accident. Orang kafir tu kata masya Allah. Nah, kalimah Islam juga tak perlu kita sedap dan kita halang. Kerana betul pada penggunaan. Tetapi kata ulama, apabila nama-nama Allah, nama-nama para nabi, nama-nama yang baik di dalam Islam diselewengkan atau tujuan memberi mudarat kepada orang Islam, maka hendaklah pemimpin ataupun penjaga negara umat Islam menghalang perbuatan tersebut. Dan jika orang kafir itu enggan, hendaklah diperangi. Maknanya boleh pada asalnya orang kafir menggunakan lafaz Allah dengan bersyarat, jika bertujuan yang betul. Jika tujuan yang tidak betul, maka pemimpin atau orang Islam boleh mengambil tindakan. Faham tak ni? Susah. Tanya sekali lagi aku pelekong. Saya pernah dengar tentang seorang pelajar yang sering pergi balik dari rumah dan tempat pelajar setiap minggu, dan dia tidak boleh lakukan jamak kerana dia dikira mempunyai dua tempat tinggal. Seperti suami yang berpoligami tak boleh jamak di rumah isteri. Minta penjelasan lagi. Baik. Duduk di keramat ni, mak ayah duduk rumah mak ayah. 3 hari duduk di keramat, 4 hari duduk di apa benda ni, di Johor. Bulan itulah pasal dia mengaji di UTM sekulai. Nah, Yunu pun tempat tinggal dia, sini pun tempat tinggal dia. Ya, dua-dua rumah ni tak boleh jamak kosong kerana dia adalah bertempat tinggal di sini. Yang bolehnya, dulu dia duduk di keramat ni, tapi sekarang tidak lagi. Dia menetap di Johor Bahru kerana belajar di sana. Sekali dia akan balik ziarah ibu bapaknya. Ya, sekarang dia tidak lagi tinggal di sini. Maka boleh dia jamak kosong jika dia balik di keramat ini 3 hari atau kurang. Tapi kalau pemilik rumah, dia kena tempat tinggal. Nampak? Hilang pula. Hilang pula. Hilang pula. Soalan seterusnya, apa hukum suami sibuk kerja hingga terabai rumah tangga? Apa hukum pula suami memang kerja kuat sehingga larut malam, tapi isteri sambut kepulangan dengan bebel dan sindiran? Baik. Seorang suami bila dia berkahwin, maka wajib atasnya nafkah isteri. Jadi kalau sengaja tidak memberi nafkah, pokoknya haram dan berdosa. Cuma kita kena faham, adakah wajib suami sentiasa balik ke rumah isteri? Tidak wajib. Suami boleh duduk di masjid atau tidur di surau, tak ada masalah. Janji sampai masa ditunaikan nafkah, sama ada nafkah zahir mahupun nafkah batin. Pandangan yang mengatakan suami wajib balik duduk di rumah isteri adalah pandangan adat orang Melayu. Dalam Islam tidak wajib suami duduk serumah dengan isteri. Yang wajib dia beri makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dan dia datang kepada isteri untuk memberi nafkah batin. Cuma adat kita orang Melayu Nusantara duduk serumah. Faham? Cuma jangan tak sabar, abaikan tanggungjawab. Kalau sengaja, berdosa besar. Kemudian pula tak cukup belanja dan sebagainya, suami kena kerja sampai larut malam. Jadi bila balik kena belebeh, bila balik kena belebeh. Dengar boleh. Yang pertama, kenapa kita kena kerja sampai tengah malam? Adakah tak cukup? Kalau nak lebih daripada yang perlu, itu sudah salah. Tapi kalau sekadar hajat, silakan. Itu qadar yang wajib sebagai mencari nafkah. Nah, umpamanya dia perlukan RM30 sehari untuk belanja isteri dia dengan diri dia. Kalau dia kerja sampai pukul 4 petang tak cukup, kerja boroh. Nah, dia kena kerja sampai pukul 11-12 malam baru dapat RM30 makan sehari. Maka dah ada masalah kali dia mencari qadar yang wajib. Tapi masalahnya kita sekarang lebih daripada yang wajibnya. Nah, ha, siapa keluar pagi balik malam, keluar malam tak balik-balik, macam-macam pesek. Nah, kerana nak cari lebih punya pasal. Akhirnya, dah, maknanya semuanya terbengkalai. Isteri pun tertinggal, kuliah pun tertinggal, ceramah pun tak dalam hadir, bodoh sepanjang hayat. Tak reti ke hukum semayang, semayang hak batal dah ingat ke tak batal, berselerak tabuk sekali akidah ahli sunnah wal jamaah, takut-takut Allah tanya, tak boleh jawab dalam kubur. Jadi jangan lebih-lebih sangat kita bekerja, jangan melampau sangat. Eh, ha. Sebab mati ni bukan macam rotek. Rotek dia tulis senang. Nah, eh, rotek kereta pun mati dah lagi. Dia pun tengok. Oh, hidup 28 hari bulan 10. Nah, ha, roblok apa ni? Eh, dia bijik kata ni mati dah ni. Eh, dah cik tengok boleh. Oh, belum mati. 32 bulan Jun 2013. Senang kita tengok, tapi rotek kita boleh nampak tak? Tak nampak umur kalau 24 tahun ni kalau tergantung baru ni meninggal dunia. Ha? Eh? Sakit je? Sakit jantung. Serangan kali pertama. Umur 24. Tahun 80-an, sakit jantung menyerang ketika berumur 62 tahun. Masuk 90-an, 50 tahun. Masuk milenium 2000, 37 tahun. Masuk 2010, saya 2013. 2012 baru ni. Bulan 12, 24 tahun sudah kena serangan jantung. Attack yang pertama simpang teguh dalam tanah. Nak ada kita bimbang, eh? Mana mau nak kerja, kerja lah. Eh, takut tak ada tadi. Sebab soalan akan ditanya kepada kita di dalam alam barzah. Tak boleh wakil jawab. Tak boleh rekod dengan MP3. Tolong jawab, tak boleh. Tak. Lama. Oh, buat pula. Datang malakul maut, marabuka. Katanya Maya, saya download kejap boleh tak? Dah boleh pak. Ha, atas dunia tak apa, neh. Boleh copy paste, boleh Google dan sebagainya. Ada danu balik awak. Masih ni, neh, kita nak belajar. Soalan seterusnya.